Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992, buku jilid 2. Mulai dari halaman 496. Kitab Adab Berusaha dan Mencari Penghidupan. Lanjutan dari sebelumnya. Dan tidak akan terlepas dari ini, kecuali dengan melebihkan apabila memberi dan mengurangkan apabila mengambil. Karena keadilan yang sebenarnya amat sedikitlah tergambar ke alam kenyataan. Dari itu adalah keadilan itu lahir dengan lahirnya kelebihan dan kekurangan. Maka orang yang meminta benar-benar akan haknya dengan sesempurna mungkin, mungkin akan melampauinya. Sebagian mereka mengatakan, aku tidak akan membeli neraka daripada Allah dengan sebutir biji-bijian. Dari itu, apabila ia mengambil maka dikuranginya setengah biji-bijian. Dan apabila ia memberi, maka ditambahnya sebutir biji-bijian. Ia mengatakan, nerakalah bagi orang yang menjual surga dengan sebutir biji-bijian, di mana surga itu lebarnya langit dan bumi. Maka alangkah meruginya orang yang menjual yang baik dengan neraka. Sesungguhnya bersangatan benar mereka menjaga diri dari tersebut tadi dan yang menyerupainya. Adalah karena semuanya itu perbuatan zalim dan tidak mungkin berobat daripadanya. Karena ia tidak mengenal lagi pemilik-pemilik dari biji-bijian itu untuk dapat dikumpulkannya dan diselesaikannya hak-hak mereka. Dan karena itulah, tatkala Rasulullah SAW membeli sesuatu, lalu ia berkata kepada yang menimbang, tatkala menimbang menurut harganya, timbanglah dan lebihkanlah timbangan itu. Fudail melihat anaknya yang sedang membasuh dinar yang akan dibelanjakannya. Dan anak itu menghilangkan kotoran yang ada pada dinar dan membersihkannya, sehingga tidak bertambah timbangannya disebabkan karena yang demikian. Maka Fudail berkata, hai anakku, perbuatanmu ini adalah lebih utama daripada 2 kali haji dan 20 kali umrah. Setengah salaf berkata, saya heran melihat sedekah dan penjual. Bagaimana ia terlepas? Ia menimbang dan bersumpah pada siang hari dan tidur pada malam hari. Nabi Sulaiman alaihissalam bersabda kepada putranya, hai anakku, sebagaimana masuknya biji-bijian di antara 2 batu, maka begitu pula lah masuknya kesalahan di antara 2 orang yang berjual beli. Setengah orang-orang soleh telah melakukan sholat maid kepada seorang yang keperempuan-perempuanan. Lalu ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa orang itu fasik. Maka orang soleh tadi diam. Kemudian diulangi lagi perkataan tersebut. Lalu beliau menjawab, seolah-olah engkau berkata kepadaku, adalah orang itu mempunyai 2 timbangan. Dia memberi dengan 1 timbangan, dan dia mengambil dengan timbangan yang lain. Beliau tunjukkan dengan itu bahwa fasik adalah kezaliman antara seseorang dan Allah Ta'ala. Dan ini adalah setengah dari kezaliman hamba. Toleransi dan pemaafan padanya adalah lebih jauh, dan tindakan keras mengenai urusan timbangan itu adalah besar. Dan melepaskan diri daripadanya berhasil dengan sebutir dan setengah butir biji-bijian. Dan pada qiraah atau bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pada firman Allah Ta'ala, La tadawu fil mizan wa qimul wazna fil lisani wa la tuksirul mizan. Artinya, supaya kamu jangan melanggar aturan berkenaan dengan neraka atau al-mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi timbangan atau al-mizan. Artinya, jarum dari timbangan surat Ar-Rahman ayat 8 dan 9. Karena kekurangan dan kelebihan itu nyata dengan merengnya jarum neraca itu. Kesimpulannya, tiap-tiap orang yang menginsafi untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain, walaupun dalam sepatah kata, dan tidak menaruh keinsafan seperti apa yang diinsafkannya itu, maka termasuklah dia dalam firman Allah Ta'ala, "Failul lil mutaffifina alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun." Artinya, celakalah untuk orang-orang yang mengecoh apabila mereka menyukat dari orang lain untuk dirinya dipenuhkannya sukatan. Sampai beberapa ayat lagi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1 dan 2. Pengharaman yang demikian itu pada sukatan tidaklah karena dia itu sukatan, tapi karena ada sesuatu hal yang dimaksudkan, yaitu meninggalkan keadilan dan keinsafan akan arti keadilan. Maka dia itu zalim pada segala perbuatan yang dilakukannya. Maka yang mempunyai neraca itu berada dalam bahaya neraka. Tiap-tiap orang mukallaf atau orang yang telah dewasa dan berpikiran sehat adalah mempunyai neraca dalam segala perbuatan, perkataan, dan segala goresan hatinya. Maka nerakalah baginya jika ia berpaling dari keadilan dan mereng dari kelurusan. Dan jikalau tidak, sukarlah ini dan mustahilnya niscaya tidaklah datang firman Allah Ta'ala. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika khatmam maqdiyah. Artinya, dan tiada seorang pun di antara kamu yang tiada masuk ke dalamnya. Itulah keputusan Tuhan yang tak dapat dihindarkan. Surat Maryam ayat 71. Maka senantiasalah hamba itu tidak terpelihara atau tidak maksum dan kemerengan dari kelurusan. Hanya derajat kemerengan itu berlebih kurang secara besar-besaran. Maka karena itulah berlebih kurangnya masa manusia itu menetap dalam neraka sampai kepada masa kelepasan, sehingga setengah mereka tidak tinggal dalam neraka melainkan sekedar kafarat sumpah, dan setengahnya tinggal beribu-ribu tahun. Maka marilah kita bermohon kepada Allah Ta'ala, kiranya mendekatkan kita kepada kelurusan dan keadilan. Sesungguhnya kesulitan di atas titian siratal mustaqim, tanpa mereng padanya, adalah tak dapat diharapkan. Karena titian itu adalah lebih halus dari rambut yang dan lebih tajam dari pedang. Jikalau tidaklah pertolongan Allah, niscaya orang-orang lurus pun tidak akan sanggup melewati jalan yang memanjang di atas titian neraka, yang sifatnya lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang itu. Dan menurut kadar kelurusan di atas as-siratal mustaqim itu, ringanlah hamba pada hari kiamat di atas titian itu. Tiap-tiap orang yang mencampurkan makanan dengan tanah atau lainnya, kemudian disukatinya, maka adalah dia itu orang yang mengecoh atau menipu pada sukatan. Tiap-tiap penjual daging yang menimbang bersama daging tulangnya, yang tidak berlaku kebiasaan seperti itu, maka dia itu adalah orang yang mengecoh pada timbangan. Dan kiaskanlah pada yang tersebut ini perumpamaan-perumpamaan yang lain, sehingga pada hasta yang dilakukan oleh penjual kain, karena apabila ia membeli lalu dilepaskannya kain pada waktu penghastaan dan tidak dipanjangkannya menurut semestinya, dan apabila ia menjualnya lalu dipanjangkannya pada penghastaan supaya menampakkan berlebih kurang ukurannya. maka semuanya itu adalah termasuk pembohongan yang orangnya dibawa ke neraka. Yang keempat, bahwa berkata benar tentang harga barang dan tidak disembunyikannya sesuatu. Rasulullah SAW melarang lataki rukban dan melarang pula an-najasi. Talaki rukban yaitu menghadapi rombongan yang datang ke kota dan menerima barang yang dibawa mereka serta berdusta tentang harga barang di kota. Nabi SAW bersabda, La tanalaful ru'ban. Janganlah kamu melakukan talakir ru'ban. Dan barang siapa melakukan yang demikian, maka yang mempunyai barang itu boleh berkhiar atau memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli setelah ia datang di pasar. Pemilihan itu sah. Akan tetapi kalau ternyata bohongnya, maka boleh si penjual itu berkhiar. Dan kalau ia benar, maka tentang khiar itu terdapat khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena timbul pertentangan dari umumnya bunyi hadis di atas tadi, serta ada padanya penipuan. Dan dilarang pula orang kota menjual untuk orang kampung, yaitu orang itu datang ke kota dengan membawa barang makanan, dengan maksud mau dijualnya dengan segera. Lalu berkata orang kota kepadanya, tinggalkanlah makanan itu padaku, sehingga aku dapat memahalkan harganya, dan aku menunggu ketinggian harganya itu. Cara ini diharamkan pada makanan. Dan mengenai barang-barang lain terhadap khilaf di antara para ulama, dan yang lebih terang padanya kebenaran diharamkan karena umumnya larangan itu. Dan karena perbuatan yang tersebut adalah melambatkan penjualan untuk menyempitkan orang banyak pada umumnya tanpa faedah untuk mencari kelebihan yang menyempitkan. Rasulullah SAW melarang an-najasi, yaitu datang kepada si penjual yang sedang berhadapan dengan orang yang ingin membeli barang itu dan meminta barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Sedang sebenarnya ia tidak bermaksud membelinya. Hanya ia bermaksud menggertakkan keinginan si pembeli kepada barang itu. Cara ini, jika tidak ada kesepakatan dengan si penjual, adalah perbuatan haram dari yang melakukan an-najasi. Dan jual beli itu sah. Dan jika ada kesepakatan dengan si penjual, maka tentang boleh khiar bagi si pembeli terhadap khilaf di antara para ulama. Dan pendapat yang lebih utama, boleh si pembeli melakukan khiar karena terdapat penipuan dengan perbuatan dan menyerupai dengan penipuan pada mengikat susu lembu supaya tidak diminum oleh anaknya. Lalu timbul sangkaan bagi pembeli bahwa binatang itu banyak susunya. Dan menyerupai pula dengan penipuan pada talak kirruban. Maka segala larangan tersebut menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan berbuat yang menimbulkan keraguan-keraguan kepada si penjual dan si pembeli tentang harga barang di waktu itu. Dan menyembunyikan sesuatu hal, di mana kalau si penjual atau si pembeli mengetahuinya, niscaya ia tidak akan mau melakukan jual-beli, maka perbuatan tersebut termasuk penipuan yang diharamkan dan berlawanan dengan nasihat yang diwajibkan dalam jual-beli. Diceritakan bahwa seorang dari tabi'in berada di Basrah dan ia mempunyai seorang budak di Sus yang berusaha menyediakan gula kepadanya. Lalu budak itu menulis surat kepada tabi'in tadi yang menerangkan bahwa batang tebu telah diserang penyakit pada tahun ini. Dari itu belilah gula. Tabi'in itu menerangkan seterusnya. Lalu beliau membeli gula banyak-banyak. Tatkala sampai waktunya, maka beliau beruntung 30 ribu, lalu pulang ke rumahnya. Maka beliau terpikir pada malamnya seraya berkata, aku telah beruntung 30 ribu dan aku telah merugi akan nasihat kepada seorang lelaki Muslim. Tatkala pagi hari, terus beliau datang kepada penjual gula itu dan menyerahkan kepadanya uang 30 ribu, seraya berkata, "Diberkahi Allah kiranya engkau pada uang ini." Maka bertanya penjual gula tadi, "Dari manakah uang ini untukku?" Tabiin itu menjawab, "Sesungguhnya aku telah menyembunyikan padamu akan hakikat keadaan yang sebenarnya. Adalah gula telah mahal pada waktu itu." Penjual gula itu menjawab, "Diberi rahmat kiranya oleh Allah akan kamu. Sesungguhnya telah engkau beritahukan sekarang padaku dan aku memandang baik uang ini untukmu." Tabiin itu meneruskan ceritanya. Lalu beliau pulang dengan uang itu ke rumahnya, berpikir dan semalam-malaman tidak tidur, dan berkata, "Apakah kiranya yang telah aku nasihatkan kepadanya? Mungkin ia malu padaku, maka ditinggalkannya uang itu untukku." Maka pagi-pagi benar beliau datang lagi kepada si penjual gula itu, seraya berkata, "Kiranya Allah mendatangkan sehat walafiat kepadamu. Ambillah hartamu kepadamu. Yang begitu adalah lebih membaikkan bagi hatiku." Maka penjual itu lalu mengambil dari tabiin uang yang 30 ribu itu. Maka hadis-hadis tadi tentang larangan-larangan dan cerita-cerita menunjukkan kepada tidak menunggu kesempatan dan kelengahan dari yang mempunyai barang. Lalu tersembunyilah dari penjual akan mahalnya harga atau dari pembeli untuk menanya-nanyakan berbagai macam harga. Kalau diperbuat yang demikian, maka itu adalah zalim, meninggalkan keadilan dan kenasihatan bagi kaum muslimin. Manakala si penjual itu menjual dengan beruntung, di mana ia berkata, "Aku jual dengan apa yang harus antasku atau dengan apa yang aku belikan," maka haruslah ia bersikap benar. Kemudian harus ia menerangkan dengan apa yang terjadi sesudah akad tentang kerusakan atau kekurangan. Dan kalau ia membeli sampai pada suatu waktu yang ditangguhkan, niscaya wajiblah diterangkan. Dan kalau ia membeli dengan bertoleransi dari teman atau anaknya, niscaya wajiblah disebutkannya. Karena orang yang melakukan muamalah itu berpegang kepada adat kebiasaan, pada penyelidikan di mana ia tidak meninggalkan perhatian untuk kepentingan dirinya sendiri. Apabila ia meninggalkan yang demikian disebabkan sesuatu sebab, maka haruslah diterangkan. Karena pegangan padanya adalah kepada bab keempat tentang ihsan pada muamalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh dengan keadilan dan berbuat ihsan segala-galanya. Keadilan itu adalah sebab kelepasan saja dan berlaku pada perniagaan seperti berlakunya modal. Dan ihsan atau berbuat kebaikan adalah sebab kemenangan dan memperoleh kebahagiaan. Dan berlaku pada perniagaan seperti berlakunya keuntungan. Dan tidak terhitung dari orang yang berakal pikiran, orang yang merasa puas pada muamalah dunia dengan modalnya saja. Maka seperti itu pula lah pada muamalah akhirat. Tiada seyogialah bagi orang yang beragama mencukupkan dengan keadilan dan menjauhkan kedzalimannya saja dan meninggalkan segala pintu ihsan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Artinya, dan buatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan kepada engkau. Surat Al-Qasas ayat 77. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan menjalankan keadilan dan berbuat kebaikan atau ihsan. Surat An-Nahl ayat 90. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan atau berbuat ihsan. Surat Al-A'raf ayat 56. Dan kami maksudkan dengan ihsan, yaitu perbuatan yang bermanfaat kepada orang yang melakukan muamalah. Sedang perbuatan itu tidak menjadi kewajibannya. Tetapi sebagai perbuatan keutamaan daripadanya. Yang wajib itu masuk dalam bab keadilan dan meninggalkan kezaliman, dan itu telah kami sebutkan dahulu. Derajat ihsan itu tercapai dengan salah satu dari 6 perkara. Pertama, pada tipu daya pada jual beli atau al-mughobanah. Maka seyogialah tidak menipu temannya dengan apa yang menurut kebiasaannya dia tidak akan bertipu daya dengan itu. Adapun pokok penipu dayaan itu diizinkan. Karena berjual beli adalah untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan itu tidak mungkin kecuali dengan sesuatu tipu daya. Tetapi hendaklah dijaga berlebih kurangnya. Kalau pembeli memberikan tambahan di atas keuntungan yang biasa, ada kalanya karena bersangatan keinginannya atau bersangatan hajatnya sekarang juga pada barang itu. Maka seyogialah penjual tidak menolak menerimanya. Maka itu adalah termasuk ihsan. Manakala tidak ada penipuan, niscaya tidaklah mengambil kelebihan itu dinamakan kezaliman. Dan sebagian ulama beraliran bahwa yang tipu daya dengan melebihi dari sepertiga modal itu mengharuskan khiyar atau memilih antara meneruskan akad atau merombaknya. Kami tidak berpendapat demikian. Tetapi sebagian ihsan itu ialah mengurangkan tipu daya itu. Menurut riwayat, bahwa pada Yunus bin Ubaid terdapat pakaian-pakaian yang berbagai macam harganya. Semacam harga tiap-tiap helai daripadanya 400 dan semacam harga tiap-tiap helai 200. Kemudian Yunus pergi sholat dan ditinggalkannya di toko anak saudaranya. Maka datanglah seorang Arab dusun dan meminta sehelai kain yang harganya 400. Lalu anak itu membentangkan kepada yang ingin membeli tadi dari kain-kain yang berharga 200. Maka Arab dusun itu pun menerima dengan baik dan menyetujuinya. Lalu membeli dan terus pergi, sedangkan kain itu pada tangannya. Di tengah jalan bertemu dengan Yunus, dan beliau mengenal kainnya. Seraya bertanya kepada Arab dusun itu, berapa saudara beli? Arab dusun itu menjawab, 400. Beliau menjawab, tidak sampai melebihi dari 200. Mari kembali, supaya aku kembalikan yang lebih. Arab dusun itu menjawab, kain ini sama di negeri kami dengan harga 500. Dan saya setuju dengan kain ini dengan harga sekian tadi. Lalu Yunus berkata kepada orang Arab dusun itu, pergilah, karena nasihat pada agama itu adalah lebih baik dari dunia dengan isinya. Kemudian orang Arab itu kembali ke toko dan dikembalikannya kepadanya uang yang 200 dirham. Dan beliau bertengkar dengan anak saudaranya tentang yang tadi, dan beliau marahi seraya berkata, apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak takut kepada Allah? Engkau mengambil keuntungan seperti harga itu, dan engkau tinggalkan nasihat untuk kaum muslimin. Anak itu menjawab, demi Allah, tidak dia ambil kain itu kecuali dia telah setuju. Yunus menjawab, mengapakah tidak kamu rela untuk dia dengan apa yang engkau rela untuk dirimu sendiri? Dan itu kalau ada padanya penyembunyian harga dan penipuan, maka itu termasuk dalam pintu kezaliman dan telah diterangkan dahulu. Pada hadis tersebut, tipu daya orang yang melepaskan barangnya itu haram. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abu Amamah. Adalah Zubair bin Uda berkata, aku mendapati 18 orang sahabat, tiada seorang pun dari mereka memandang ihsan, membeli daging dengan sedirham. Maka tipu daya oleh orang-orang yang melepaskan barang-barangnya itu adalah zalim. Kalau itu terjadi tanpa penipuan, maka termasuklah dalam bagian meninggalkan ihsan. Dan sedikitlah sempurna ini kecuali dengan ada semacam penipuan dan penyembunyian harga masa itu. Dan sesungguhnya yang semata-mata ihsan ialah apa yang dinukilkan dari Asyri As-Sakoti, bahwa beliau membeli suatu sukatan buah laut atau hampir serupa dengan buah delima dengan harga 40 dinar. Beliau menulis pada daftar hariannya 3 dinar keuntungan. Seakan-akan beliau telah mendapat untuk memperoleh keuntungan setengah dinar pada tiap-tiap 10 dinar pokoknya. Kemudian laut itu sudah berharga 90 dinar. Maka datanglah perantara kepadanya, meminta laus. Lalu beliau menjawab, ambillah. Berapa harganya? Tanya perantara atau agen barang-barang. Beliau menjawab, 63 dinar. Maka agen itu menjawab, dan ia termasuk orang yang soleh. Harga laus sekarang sudah 90 dinar. Asyri menjawab, aku telah mengikatkan suatu ikatan yang tidak akan aku lepaskan, bahwa tidak aku jualkan laus itu kecuali dengan 63 dinar. Orang perantara itu menjawab, dan aku telah berjanji antara aku dan Allah Ta'ala tidak akan menipu seorang muslim. Tidak akan aku ambil daripada engkau kecuali dengan 90 dinar. Dan menurut riwayat, agen itu tak jadi membeli dari Asyri, dan Asyri tidak jadi menjual kepada agen itu. Maka inilah semata-mata ihsan dari kedua belah pihak. Sesungguhnya disertakan dengan pengetahuan itu akan hakikat keadaan yang sebenarnya. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munqadir bahwa ia mempunyai beberapa potong kain panjang. Sebagian dengan harga 5 dan sebagian dengan harga 10. Maka oleh pesuruhnya dijualnya waktu dia tidak ada potongan yang harga 5 dengan harga 10. Tatkala diketahuinya, maka selalulah dicarinya Arab Dusun yang membeli barang itu sepanjang hari sehingga berjumpa. Lalu beliau berkata kepada yang membeli, sesungguhnya pesuruhku sudah salah. Dijualnya kepadamu potongan yang harganya 5 dengan harga 10. Pembeli itu menjawab, wahai Tuan, aku telah setuju yang demikian. Muhammad bin Al-Munqadir menjawab, meskipun kamu rela, tetapi aku tidak rela untukmu, kecuali apa yang aku relakan untuk diriku sendiri. Maka pilihlah satu dari 3 perkara. Ada kalanya engkau ambil potongan yang harganya 10 dengan dirhammu itu. Ada kalanya kami kembalikan kepadamu 5 dirham. Dan ada kalanya kamu kembalikan barang kami dan kamu ambil dirhammu kembali. Maka si pembeli itu menjawab, berikanlah kepadaku 5 dirham itu. Lalu dikembalikan kepadanya 5 dirham dan Arab Dusun itu pergi sambil bertanya dan berkata, siapakah saya yang tadi itu? Lalu orang menjawab kepadanya, itulah Muhammad bin Al-Munqadir. Maka Arab Dusun itu menyahut, La ilaha illallah. Itulah kiranya orang yang kita minta air di desa-desa apabila kita di musim kemarau. Itulah ihsan. Tidak mau ia beruntung dalam 10 kecuali setengah atau 1. Menurut kebiasaan yang berlaku pada barang yang seperti itu pada tempat itu. Dan barang siapa yang merasa puas dengan keuntungan yang sedikit, niscaya banyaklah muamalahnya. Dan memperoleh faedah dari berulang-ulangnya muamalah akan banyak keuntungan. Dan dengan itu, lahirlah keberkahan. adalah Ali radhiyallahu an berkeliling pasar di Kufah dengan tongkat pemukul. Seraya berkata, "Wahai para saudagar, ambillah yang benar, niscaya kamu selamat. Janganlah kamu menolak keuntungan yang sedikit, maka kamu tidak akan memperoleh keuntungan yang banyak." Ada orang yang menanyakan kepada Abdurrahman bin Auf, apakah sebabnya maka Tuhan menjadi kaya? Abdurrahman bin Auf menjawab, karena tiga perkara. Tiada aku menolak keuntungan sekali-kali. Tiada orang yang meminta kepadaku hewan, lalu aku lambatkan penjualannya. Dan tidak aku menjual dengan tangguhan pembayaran. Dan ada yang mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf menjual 1.000 ekor untanya, di mana beliau tidak beruntung, kecuali tali pengikatnya. Lalu dijualnya tiap-tiap sehelai tali itu dengan 1 dirham, maka ia beruntung 1.000 dirham. Dan beruntunglah ia dari perbelanjaannya pada unta itu untuk sehari 1.000 dirham itu.